Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita isyaratkan sebelumnya bahwa hukum yang ditetapkan oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, istimbat min al-adillati syar'iyyah, istimbatan min al-adillati syar'iyyah, mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil syar'i tentang kafirnya seorang yang melakukan sihir atau mempelajarinya dan ridha dengan sihir tersebut. Di antara beberapa alasan yang beliau sebutkan, diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, awalan yang pertama adalah qauluhu, ucapan Allah, wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Sulaiman itu kafir. Ai, yakni kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, ma amila as-sihra, beliau tidak mengerjakan sihir, beliau tidak melakukan dan mempraktekkan sihir. Kenapa? Li'anna as-sihra kufrun, karena sihir itu kekufuran. La yaliqu bi nabiyillah, yang tidak pantas kekufuran itu dilakukan oleh Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Thanian, alasan yang kedua, qauluhu, ucapan Allah, yang pertama tadi ada kalimat kufur dan itu konteksnya terkait dengan sihir. Kemudian yang kedua, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra, tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Kata Syekh Al-Fauzan, dalla ala anna ta'lima sihri kufrun, menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir itu adalah kekufuran. Wa annahu min ta'limis syayatin, dan bahwa itu adalah dari pengajaran syaitan, bukan dari pengajaran para anbiya, bukan dari ajarannya para nabi, tetapi itu merupakan ajaran syaitan. Alasan yang ketiga, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun, yakni kedua malaikat. Kemudian Allah lanjutkan, حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, sampai keduanya menyatakan, sesungguhnya kami hanyalah sebuah ujian, maka janganlah kalian kafir. Maksud dari janganlah kalian kafir, ay la tata'allam sihra, jangan kamu mempelajari sihir sehingga dengan itu engkau menjadi kafir. Sehingga barang siapa yang mempelajari sihir, maka sungguh dia telah kafir. Rabi'an, alasan yang keempat, qauluhu ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, Dan sungguh mereka telah tahu bahwa siapa yang mempelajarinya, mempelajari sihir, maka tidak ada baginya bagian di akhirat. Maka kalimat malahu fil akhirati min khalaq ay min nasib, tidak ada bagian baginya di akhirat, innama hadza fi haqqil kafir, ini hanya diberlakukan bagi orang kafir ketika dia dikatakan tidak memiliki bagian sedikit pun dari pahala, tidak ada jannah yang dia dapatkan di yaumul qiyamah. Sehingga seseorang yang terhalang dari mendapatkan surga, seorang yang terhalang dari masuk surga, maka tentu orang tersebut adalah orang kafir. Alasan yang kelima, qauluhu ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, walau annahum amanu wattaqau, seandainya mereka itu beriman dan bertakwa. Kata Syekh Al-Fauzan, hadza dalilun ala anna as-sihra yunafi al-iman wat-taqwa, ini sebagai dalil bahwa sihir itu menafikan iman dan takwa. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maka ini beberapa tempat dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan kepada kita bahwa mempelajari dan mengajarkan sihir itu adalah kekufuran. Naam. Kemudian mungkin ada orang yang menyatakan, kaifa tu'allimu al-malaikah as-sihra wa ta'limu sihri kufrun, bagaimana bisa sih malaikat itu mengajarkan sihir padahal sihir adalah kekufuran? Bagaimana bisa? Kok malaikat yang mengajarkan sihir padahal sihir merupakan kekufuran? Fanaqul, maka kita katakan bahwa, kata Syekh, ini merupakan ibtila. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Siapa yang beriman dan siapa yang kufur. Maka kedua malaikat ini yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan mereka berdua ke muka bumi dalam rangka mengajarkan sihir adalah sebagai ujian bagi manusia, siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Nah, oleh karena itu keduanya tidak akan mengajarkan seorang pun dari manusia dari sihir tersebut sampai keduanya menyatakan dan menjelaskan kepada mereka, hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, sampai keduanya menyatakan kami hanyalah ujian bagi kalian, maka jangan kalian menjadi kafir dengan mempelajari sihir. Naam. Sehingga mereka menasihati manusia agar meninggalkan mempelajari sihir dan menjelaskan bahwasanya perkara tersebut adalah kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan itu sebagian manusia atau mayoritas mereka tidak mendengarkan nasihat. Mereka justru semakin getol untuk berupaya mempelajari ilmu sihir yang datang dari dua malaikat tersebut. Naam. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, sehingga itulah jawaban kenapa kedua malaikat tersebut mengajarkan sihir kepada manusia. Naam. Sehingga ini memberikan kesimpulan kepada kita sekali lagi bahwa mengajarkan sihir, mempelajari sihir, mempraktikkan sihir, dan ridha dengan sihir, semua itu adalah kekufuran dan kemurtadan dari Islam. Naam. Bahkan di dalam syariat kita ini dalam syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang jeleknya perbuatan sihir, bahkan ditegakkan hukum had bagi pelakunya, ada hukuman yang sangat keras bagi orang yang melakukan dan mempraktekannya, itu semua bertujuan agar manusia meninggalkan praktek sihir yang memang membuat kerusakan dan mafsadah di muka bumi, di tengah-tengah manusia. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, At-Tabarani, Ad-Dharqutni, Al-Hakim dan yang lainnya, haddus sahiri darbatun bisayf. Haddus sahiri darbatun bisayf. Had, hukuman bagi pelaku sihir adalah dipukul dengan pedang, yakni dipenggal lehernya. Kemudian juga amalan para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, amalan para sahabat yang mereka wariskan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mereka telah memahami bagaimana ajaran yang telah ditinggalkan, diwariskan, diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada mereka tentang apa yang sepantasnya diberlakukan bagi pelaku sihir. Sebagaimana Umar radhiyallahu ta'ala an disebutkan dalam hadis dengan sanad yang hasan yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, bahwasanya beliau menulis surat kepada para gubernur-gubernurnya, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin, hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir wanita. Demikian pula Hafsah bintu Umar, Ummul Mukminin, beliau pernah memerintahkan untuk membunuh budak wanita yang beliau miliki, yang pernah menyihirnya, yang pernah menyihir beliau. Dan juga datang dari Jundub bin Ka'ab as-sahabi al-jalil, di mana beliau pernah membunuh pelaku sihir di hadapan salah seorang pemimpin Bani Umayyah. Di hadapan seorang pemimpin Bani Umayyah. Kejadiannya adalah ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu mendapati seorang tukang sihir yang bermain-main dengan sihirnya di hadapan raja atau di hadapan khalifah. Naam. Dia bermain-main dengan sihir dari jenis sihir takhyili. Karena kita jelaskan kemarin bahwa sihir terbagi menjadi dua macam. Jenis yang kedua sihir takhyili dan jenis yang pertama sihir apa? Sihir hakiki. Naam, sihir takhyili bagaimana bentuknya? Hah? Tipuan kepada pandangan manusia. Menyihir pandangan manusia, melihat sesuatu yang hakikatnya sesuatu itu tidak terjadi apapun padanya. Lah maka orang ini bermain-main dengan sihir takhyili di hadapan khalifah. Dia membunuh orang kemudian dihidupkan kembali. Kemudian dia memotong kepalanya, memotong lehernya, dikembalikan lagi. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, min babis sihri takhyili, dalam bentuk sihir takhyili. Fahuwa lam yasna' syai'an, dia hakikatnya tidak melakukan apapun dari memotong kepala, dikembalikan lagi, mematikan orang, dihidupkan kembali. Walakinnahu takhyilun 'alan nas, tetapi cuma dikhayalkan pada pandangan manusia. Maka mendekatlah sahabat Jundub bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, hatta darabahu bisayf, sehingga memukulnya dengan pedang, memenggal lehernya, dan kemudian na'am dipotong kepalanya. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, in kana sadiqan falyuhyi nafsah, kalau dia benar mampu menghidupkan orang, mampu menyambung kembali kepala yang sudah putus, maka hendaklah dia menghidupkan dirinya sendiri. Naam, dan itu terjadi di hadapan khalifah dan berdasarkan izin dari beliau Naam, rahimahullahu ta'ala. Walihada, oleh karena itu, berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sahha qatlus sahir an thalathatin min ashabin nabi. Telah sahih tentang pembunuhan terhadap pelaku sihir dari tiga orang sahabah. An Umar, dari Umar, Hafsah, dan Jundub ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian ikhwani fiddin a'azzaniyallahu wa iyyakum, terkait dengan pelaku sihir, sekiranya dia bertaubat, apakah diterima taubatnya? Dan di sana al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membagi sihir itu kepada dua jenis. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin membagi sihir kepada dua jenis. Satu, sihir yang diterapkan dengan istikhdamu syayatin. Praktek sihir yang dia lakukan dengan cara memperhambakan diri kepada syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan dengan menunaikan apa-apa yang dimaukan oleh syaitan tersebut dari jenis ibadah. Dan ini yang hukumnya kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian jenis yang kedua adalah sihir yang dilakukan dengan jampi-jampian. Jampi-jampi atau mantra-mantra yang tidak ada unsur di dalamnya istikhdamu syayatin, penghambaan diri kepada syaitan. Wahada fiskun. Ini hukumnya fasik. Kaitannya dengan seorang yang ingin bertaubat dari perbuatan sihir, maka aktsarul ulama menyebutkan bahwasanya tetap diberlakukan baginya hukum had. Dengan cara apa? Hadnya dibunuh, dipenggal lehernya. Kalau sihirnya dari jenis yang pertama, yang padanya terkandung istikhdamu syayatin, penghambaan diri kepada syaitan, maka dia dibunuh. Naam yuqtalu qatlur riddah, dia dibunuh dengan pembunuhan karena murtad. Tapi kalau yang kedua dari jenis sihir yang memfasikkan dia, fa innahu yuqtalu qatlu as-sa'il, dia dibunuh dengan pembunuhan dalam rangka untuk menghilangkan mafsadah. Karena semua dari jenis sihir ini, baik yang mengeluarkan dia dari Islam karena berhubungan dengan syaitan, ataupun yang sebatas menggunakan mantra-mantra jampi-jampian, itu pun pada hakikatnya sama hasil akhirnya. Hasilnya tetap sama. Merusak akal manusia, membuat orang gila, menyebabkan rasa sakit pada tubuh manusia, bahkan sampai mengantarkan kepada tingkat kematian. Naam. Kalaupun misalnya hakikatnya tidak diterima taubatnya, karena bisa jadi secara zahir dia menampakkan taubat, ternyata di dalam hatinya masih tersimpan sihir. Masih tersimpan sihir. La fa ikhwani fiddin a'azzaniyallahu wa iyyakum. Walakin in kana sadiqan fi taubatih, kalau dia jujur dalam taubatnya, fa inna hadza bainahu wa baina rabbih, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari perbuatan sihir yang dia lakukan kepada manusia sudah mengharuskan untuk diterapkan baginya hukum had. Bisa difahami? Tayyib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga masuk dalam kategori gambaran sihir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, mereka-mereka yang menampakkan berbagai macam perilaku-perilaku yang kelihatannya mereka memiliki kemampuan dari batas kemampuan biasa manusia. Seperti kata beliau, kalladhi yajurru as-sayyarah bisya'rih, orang yang mampu menarik mobil, bahkan mobilnya enggak tanggung-tanggung, tronton misalnya, itu ditarik pakai rambut. Nah, ditarik pakai rambut. Au annahu tamshi alaihi sayyarah wa la tadurruhu, atau dia dilindis oleh mobil dan tidak memberikan mudarat bagi dia. Naam, tronton muatan 50 ton lagi, bukan kosongan. Atau naam, mereka ditusuk, dipukul dengan besi dan yang semisal dengan itu, tapi tidak memberikan mudarat kepada dia. Atau dia makan pisau, makan beling, kemudian makan api. Fahada kulluhu kadzib, ini semua adalah kedustaan. Wa kulluhu minas sihri takhyili, ini semua masuk dalam kategori sihir takhyili. Naam, fala yajuzu amaluhu wala ar-ridha bih, tidak boleh untuk melakukan praktik yang seperti ini, dan tidak boleh pula untuk ridha dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Naam, senang bersorak ya. Naam, ini tidak sepantasnya dilakukan dan di naam praktekkan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Permasalahan berikutnya adalah tentang fi hukmi halis sihri anil mashur, hukum menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Naam, tidak diragukan bahwa sesungguhnya sihir itu masuk dalam kategori penyakit. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa karena itu masuk dalam jenis penyakit, oleh karena itu Rasulullah asabahu man asabal ma asabal bashar, menimpa pula kepada beliau apa yang menimpa manusia, sehingga beliau pun terkena oleh sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi, dalam hal ini siapa? Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Maka karena ini adalah dari jenis penyakit, yahtaju ila ilaj, maka butuh kepada pengobatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ma anzala da'an illa wa anzala lahu shifa, Allah tidak pernah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah subhanahu wa ta'ala pula menurunkan obatnya. Maka pertanyaannya, dengan apa kita mengobati sihir atau orang yang disihir? Maka jawaban tanpa diragukan bahwa kita mengobatinya dengan ruqyah asy-syar'iyyah. Naam, ruqyah asy-syar'iyyah. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika diruqyah dengan surah Al-Falaq. Naam. Diruqyah dengan Al-Qur'an. Diruqyah dengan doa-doa yang syar'i. Fahadha la ba'sa bih, maka yang seperti ini tidak mengapa. Bal masyru', bahkan disyariatkan. Naam. Adapun menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal, maka ini tidak dibenarkan. Karena banyak sekali terjadi praktek yang seperti ini di antara manusia. Naam. Terjadi atau banyak tersebar praktek yang demikian di tengah-tengah manusia. Ketika ada orang yang tersihir, maka mereka pun menghilangkannya dengan sihir yang semisal. Dan itu rata-rata banyak berhubungan dengan jin. Tinggal kuat-kuatan. Ya, tinggal kuat-kuatan jinnya. Naam. Dahulu ana punya pengalaman ketika di Papua, ada seorang sempat ngaji beberapa waktu, dari asalnya dari Jawa Tengah. Kemudian dia sekian lama banyak memiliki jimat-jimat, dan dia senantiasa ditemani oleh makhluk-makhluk halus. Termasuk diantaranya adalah, mungkin itu yang paling halus, perempuan cantik berambut panjang. Nah, itu yang paling halus kelihatannya. Jadi, kapanpun dia panggil selalu ada. Yang namanya kalau sholat amin di belakang, tidak ada orang itu biasa. Atau jendela buka sendiri, buka tutup sendiri itu biasa sudah. Sehingga kemudian satu hari muncul keinginan dalam hatinya untuk bertobat dari dari apa yang dia miliki. Dan dia katakan kalau dia ngobati orang itu rata-rata jarang tidak sembuh. Sekitar 30 jenis dari jimat yang dia miliki. Dari cincin, dari sabuk, naam, yang ada tulisan-tulisan macam-macam. Dan dia mendapatkan benda-benda ini melalui mimpi. Dari mimpinya dibisikkan, kamu ambil cincin, bertuliskan Allah di kuburan ini pada batu yang ketiga. Ketika dia congkel, ada. Atau kamu ambil benda ini di batang pisang yang paling tengahnya itu apa? Daunnya itu apa namanya? Nah itu. Dibuka. Ada di situ. Atau terkadang keluarnya dari dalam danau terbang. Datang ke dia. Subhanallah, ini semua jimat dia miliki, luar biasa secara zahirnya. Akhirnya dia datang karena terkenal ada seorang yang dinamakan pemburu hantu. Beberapa waktu yang lalu sering muncul katanya di TV, siapa namanya? Ada yang kenal atau dengar namanya? Ustaz siapa? Hah? Bukan Guntur Bumi kayaknya. Bukan. Beberapa waktu yang lalu. Ketika dia datang ke sana, pertama kali ditolak, padahal bayarannya enggak kecil. Ditolak. Kemudian datang lagi, ditolak lagi. Akhirnya dia maksa-maksa, apa penjelasannya kenapa saya ditolak? Sekian orang sudah antri panjang, diterima. Ternyata ini orang enggak mau ketemu sama dia karena jinnya lebih kuat. Walhamdulillah waktu itu kita ruqyah. Subhanallah, yang mengaku di dalam ini, dalam jasadnya ini, bahwa jangan ganggu cucu saya. Ya. Lantas dia mengaku dirinya tanpa kita tanya, dan ada apa urusannya mau ngobrol sama pendusta. Dia mengaku sebagai Prabu Siliwangi. Tahu Prabu Siliwangi ya? Kenal ya? Prabu Siliwangi. Tapi jangan bayangkan apa namanya tengkar di awan naik gitu ya. Lah, dibacakan Al-Quran, walhamdulillah sembuh. Nah, alhamdulillah sembuh. Walhasil, nah, banyak orang yang mereka ingin menghilangkan berbagai macam gangguan-gangguan. Dan ini sering menyebabkan ketidaktenangan dalam dirinya. Maka orang ketika akan menghilangkan sihir atau yang semisal dengan itu, biasanya banyak juga terjadi dengan sihir yang semisal. Tinggal kuat-kuatan jinnya. Maka yang seperti ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, tadawau, berobatlah kalian. Wala tadawau biharam, dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Sementara sihir itu min a'zami al-muharramat, termasuk dari sebesar-besar perkara haram. Nah, maka bagaimana mungkin kita akan mengobati orang yang disihir dengan menggunakan sihir yang semisal? Maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innallaha lam yaj'al shifaa'akum fima harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan kalian pada perkara yang Allah haramkan bagi kalian. Maka jangan kemudian mengobati seseorang naam dengan benda-benda atau dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, baik dari zatnya ataupun dengan caranya. Naam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dengan ini maka kita selesai dari pembatal yang ketujuh dari 10 pembatal keislaman. Kemudian kita memasuki pembahasan yang berikutnya pada pembatal yang ke-8. Qala rahimahullahu ta'ala, atau sebelum Anda lanjutkan, ada yang mau disampaikan, ditanyakan mungkin? Gak ada? Tayyip, kita lanjutkan. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, as-samin, Yang kedelapan, mudaharatu al-musyrikina wa mu'awanatuhum 'alal muslimina. والدليل قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Yang kedelapan adalah mudhaharatu al-musyrikin wa mu'awanatuhum, menolong kaum musyrikin 'alal muslimin, terhadap orang-orang muslim. Disebutkan, dijelaskan Asy-Syaikh Al-Fauzan bahwa al-mu'awanah, perhatikan kalimatnya, mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum. Al-mu'awanah, menolong, hiya adalah al-mudhaharah pada kalimat yang pertama. Wadh-dhahir, dan yang nampak, annahu min atfi at-tafsir, bahwa ada atofnya di sini, di situ ada waw atof namanya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, mudhaharatu al-musyrikin wa mu'awanatuhum. Adanya waw di sini seakan-akan dia adalah dua kalimat yang berbeda. Dua kalimat yang berbeda. Dan memang itu hukum asalnya. Hukum asalnya. Maka kata beliau, yang zahir adalah bahwa itu adalah atfut tafsir, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud dengan al-mudhaharah maknanya adalah al-mu'awanah, menolong dan membantu kaum musyrikin di dalam menghadapi kaum muslimin. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'dhin وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai penolong. Sebagian mereka menjadi penolong atas sebagian yang lainnya. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, maka siapa di antara kalian yang berwala, berloyalitas kepada mereka, fa innahu minhum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, siapa yang berwala di antara kalian maka dia termasuk dari mereka, dalilun ala kufri man fa'ala dhalik, sebagai dalil tentang kekufuran orang yang melakukan perbuatan yang demikian. Naam. Inilah sisi pendalilan yang digunakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Naam, membangun di atasnya hukum tentang kafirnya dan mengeluarkannya dari Islam seorang yang membantu kaum musyrikin di dalam menghadapi, memerangi kaum muslimin. Ikhwani barakallahu fikum, sebagaimana telah berlalu pembahasan pada kita bahwa yang namanya al-mualah, loyalitas kepada orang-orang kafir, ada beberapa macam. Al-mahabbah, naam, rasa cinta, dia mencintai orang kafir meskipun dia tidak membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Naam. Kemudian memuji-muji mereka dan agama yang ada pada mereka. Ini semua masuk dalam kategori keumuman ayat wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Namun di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan sisi yang lebih khusus, yaitu sisi membantu kaum musyrikin di dalam menghadapi kaum muslimin. Tayyib, kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, wa mudhaharatu al-kuffar 'ala al-muslimin tahtaha aqsamun. Membantu orang kafir terhadap kaum muslimin di bawahnya itu ada beberapa macam. Ada beberapa macam atau beberapa gambaran. Al-qismul awal, jenis yang pertama, membantu mereka terhadap kaum muslimin disertai dengan rasa cinta kepada orang kafir tersebut. Di samping dia membantu orang-orang kafir, juga ada unsur cinta dalam hati mereka kepada orang kafir tersebut. Fahadhal qismu, maka jenis ini tanpa diragukan adalah kufrun akbar mukhrijun minal millah. Kekufuran yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Naam. Al-qismus tsani, jenis yang kedua, dia membantu orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, namun bukan karena pilihan dan bukan pula karena cinta kepada mereka. Akan tetapi dia membantunya oleh karena orang kafir tersebut memaksa mereka agar ikut berperang bersama mereka untuk melawan kaum muslimin. Loh, kok bisa terjadi? Bisa terjadi oleh karena dia hidup di tengah-tengahnya orang kafir. Hidup di tengah-tengah orang kafir. Naam. Maka yang seperti ini, kata Syekh, fahada alaihi wa'idun syadid. Yang seperti ini baginya berlaku ancaman yang sangat keras dan dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Dikhawatirkan. Namun tidak sampai. Bentuknya adalah tatkala kaum musyrikin mereka memaksa sebagian orang dari kaum muslimin pada perang Badar. Jadi ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan para sahabatnya itu telah berhijrah ke negeri Madinah, maka ada beberapa gelintir dari kaum muslimin yang tetap tinggal di negeri Makkah di tengah-tengahnya kaum musyrikin tanpa mereka berupaya untuk berhijrah bersama kaum muslimin ke Madinah. Nah, akhirnya ketika pecah pertempuran Badar, kaum musyrikin kemudian memaksa mereka, ta'al, ayo ikut. Ikut berperang dengan kami untuk melawan kaum muslimin. Itu bukan pilihan dari mereka dan bukan pula didasarkan kepada unsur kecintaan yang ada dalam dada mereka kepada orang kafir tersebut dan benci kepada kaum muslimin. Lah, tetapi karena mereka diancam, mereka dipaksa. Naam. Maka kondisi yang demikian ini berlaku bagi mereka, firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah hijrah, yaitu firman Allah, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Naam. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mereka menzalimi diri mereka, maka malaikat tersebut menyatakan, fima kuntum, termasuk kelompok yang mana kalian ini? Mereka menyatakan, kami orang-orang yang lemah di muka bumi. Maka mereka menyatakan, para malaikat tersebut, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, kalian bisa berhijrah kepadanya. Kok bisa? Kenapa kalian bersabar untuk tetap tinggal di tengah-tengah orang kafir, padahal kalian adalah muslimin, dan kalian membiarkan diri-diri kalian berada dalam kondisi yang menakutkan di tengah-tengah mereka. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Maka mereka-mereka itu tempat kembalinya adalah jahannam, dan jahannam itu adalah tempat atau sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustadha'afina minar rijal. Allah perkecualikan yang keluar dari ancaman neraka ini tadi. Naam, orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki karena tua, karena sakit, wan nisa'i wal wildan, atau karena dia wanita dan anak-anak kecil. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang mereka tidak memiliki kesanggupan untuk bisa berhijrah dan mereka tidak tahu jalan. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum, maka mereka-mereka ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memaafkan lagi maha pengampun. Sudah sampai waktunya. 2 menit lagi. Tayyib. Kemudian jenis yang ketiga adalah man yu'inul kuffar 'alal muslimina wa huwa mukhtar ghairu mukrah. Orang yang membantu orang kafir terhadap kaum muslimin dan dia memilih itu sendiri tanpa dipaksa, padahal dia benci kepada agama kafir. Bisa difahami gambarannya ya? Dia menolong orang kafir dalam menghadapi orang muslim, tidak dipaksa, bahkan dia memilihnya, tapi dia hakikatnya benci kepada agama kafir dan tidak ridha. Fahada la syakka annahu fa'ilu kabirah. Ini dikatakan sebagai pelaku dosa besar. Wa yukhsha 'alaihi minal kufur, dan dikhawatirkan atas dia kekufuran. Tayyib, masih ada beberapa jenis kelihatannya tanggung untuk kita sebutkan, insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wallahu a'lam bissawab. نكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.